Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala simpahan karunia dan nikmat-nikmatnya hingga saat ini. Kepada kita, alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di sajian Radio Indosiar 91,8 FM. Dan insya Allah di sore hari ini kita akan beranjak ke acara yang berikutnya dan tentunya sudah kita tunggu-tunggu ya, yaitu acara Bincang Indah bersama Asatidzah yang insya Allah ta'ala akan dibawakan oleh Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafizahullah ta'ala. Ya, dan tema kali ini yang akan kita angkat adalah indahnya menolong saudara kala terzalimi ya. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di studio. Ya, mungkin sebelum dimulai kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz di sore hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita persilakan kepada beliau mungkin ada sedikit mungkin mukadimah Ustaz di sore hari ini untuk tema yang kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pendengar Indosiar di manapun Anda berada, alhamdulillah atas segala kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Pada kesempatan sore hari ini saya dapat kembali hadir di studio dan dapat menyapa pendengar sekalian. Dan seperti yang tadi disampaikan insyaallah ta'ala, tema yang menjadi bahan perbincangan kita di sore hari ini adalah indahnya menolong saudara kala terzalimi. Menolong saudara yang sedang terzalimi memang merupakan salah satu bentuk nyata dari kasih sayang dan ukhuwah dalam Islam. Dan itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadzlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak akan menzalimi saudaranya dan tidak akan menelantarkan saudaranya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak menelantarkan saudaranya adalah tidak membiarkan saudaranya dalam keadaan tersakiti. Akan tetapi dia akan menolongnya dan akan membelanya. Selain itu, menolong saudara kita saat dia terzalimi adalah merupakan kewajiban yang penting dan itu masuk dalam kategori hak muslim atas muslim lainnya. Sebagaimana ini juga dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita 7 perkara dan melarang kita dari 7 perkara. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, amarana bi'iyadatil marid. Beliau memerintahkan kepada kita untuk menjenguk orang sakit. wattiba'i al-janazati, dan mengantarkan jenazah, watashmi'at al-atis, kemudian mendoakan orang yang bersin, wa ijabati da'i, lalu memenuhi undangan, wa ifsya'is salam, berikutnya adalah menjawab atau menyebarkan salam, wa nasril madlum, selanjutnya adalah menolong orang yang terzolimi, ya, wa ibraril muqsimi. Nah, di sini yang ada kaitan dengan tema kita adalah nasril mazlum, menolong orang yang terzolimi. Jadi sekali lagi itu termasuk hak muslim atas muslim lainnya. Para pendengar Indah Siar dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama seperti Ibnu Battal, kemudian juga Imam Nawawi, ada juga Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahumullah, mereka semuanya menyatakan bahwa menolong yang terzolimi itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya jika sudah ada yang melakukannya, maka yang lainnya terwakili. Namun demikian, menolong orang yang terzolimi bisa menjadi fardu ain. Bisa menjadi fardu ain, terutama bagi penguasa, kemudian juga bagi siapa yang memiliki kemampuan dan tidak ada seorang pun yang melakukannya. Nah, itu secara hukum, ya, menolong saudara kita yang sedang terzalimi. Dan perbuatan ini, ya, menolong saudara yang terzalimi, ini masuk dalam ranah akidah juga. Jadi bukan hanya sebatas akhlak, tapi masuk di ranah akidah, yaitu al-wala, loyalitas. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, al-mu'minun wal-mu'minat ba'luhum awliya'u ba'lin. Golongan mukmin yang laki-laki dan golongan mukmin yang wanita, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Nah, untuk itu, ya, hendaknya kita semua berusaha menjadi penolong bagi saudara kita saat saudara kita dalam keadaan terzolimi. Ya. Halo. Baik, itu tadi para pendengar dimanapun Anda berada, sedikit mukadimah dari beliau. Baik Ustaz, kita masuk ke perbincangan kita di sore hari ini Ustaz, ya. Apa sih Ustaz batasan menolong saudara yang dizolimi, ya, menurut syariat? Nah, batasan menolong saudara kita yang sedang terzolimi itu sebatas apa yang dibutuhkannya. Jadi tidak lebih, ya. Misalnya ada saudara kita yang terzolimi hartanya atau kehormatannya, maka kita membantunya, menolongnya, ya, dalam hal tersebut. Dan tidak perlu kemudian kita membalaskan kezolimannya, begitu. Tidak perlu kita membalaskan kezolimannya, karena kezoliman adalah keburukan dan keburukan tidak perlu dibalas dengan keburukan yang sama. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan semacam arahan kepada kita agar mencegah segala sesuatu itu dengan cara yang baik, gitu. Dengan cara yang soft, tidak bikin gaduh, tidak bikin ribut, tidak sampai menimbulkan hal yang justru malah tambah keruh suasana. Idfa billati hiya ahsan, cegahlah sesuatu itu dengan cara yang baik. Jadi cukup sebatas apa yang dibutuhkannya, begitu. Ya, tidak perlu berlebihan, apalagi kalau sampai membalaskan kezolimannya. Ya. Nah, ya itu Kemudian yang berikutnya Ustaz, apakah diam saat melihat kezaliman termasuk dosa Ustaz? Diam saat melihat kezaliman itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, menjadi dosa ketika kita punya kemampuan sebenarnya untuk mencegah kezaliman itu terjadi atau menolong orang yang sedang terzalimi, tetapi kita tidak melakukannya. Nah, ini bisa jadi dosa sebab menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah, bantulah ya, saudaramu yang melakukan kezoliman dan juga yang terzolimi. Jadi kezoliman apapun yang kita lihat, nah, ketika kita punya kemampuan untuk mencegahnya, tapi kemudian kita biarkan, maka ini menjadi dosa. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat kezoliman. Kita tidak mampu mencegah kezoliman itu. Tetapi kita sama sekali tidak peduli begitu. Acuh, cuek, ya. Tidak ada pengingkaran walau dengan hati. Nah, ini juga bisa menjadi dosa. Nah, jadi kita harus hati-hati ya. Setiap kita melihat kemungkaran, jika kita tidak sanggup ya, mencegahnya dengan kekuatan, dalam artian kita tidak mampu melakukan itu, maka paling tidak kita harus tetap mengingkarinya dengan hati. Artinya menampakkan ketidaksetujuan akan tindakan kezaliman tersebut. Nah, karena masalah terkait dengan tindakan kezaliman atau menolong orang yang terzalimi, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ini min jumlatil amri bil ma'ruf wan nahi anil mungkar, masuk dalam bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kan di dalam hadis Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaknya ia cegah dengan tangannya. Kezaliman ya kemungkaran ya, maka ketika kita lihat ya harus kita cegah dengan tangan, kata Nabi. Ya, fa illam yastati, jika seseorang tidak mampu mencegahnya dengan tangan, fa bi lisanihi, maka dengan lisannya mengingatkan pelaku kezaliman itu ya untuk tidak melakukannya. Kemudian kata Nabi, wa illam yastati fa bi qalbihi, kalau tidak bisa dengan lisan maka dengan hatinya. Artinya mengingkari, menampakkan ketidaksukaan. Jadi kalau seseorang tidak punya kemampuan, misalnya mengingkari kezaliman dengan tangan, dengan kekuatan, dengan lisan, nah, paling tidak dia ingkari kezaliman tersebut dengan apa? Hati, agar tidak menjadi dosa. Kalau sama sekali enggak peduli gitu, ini bisa jadi dosa. Nah, yang berikutnya Ustaz, apa sih bentuk pertolongan yang paling utama dalam Islam ya saat saudara kita dizalimi Ustaz? Baik. Bentuk pertolongan yang paling utama saat saudara kita dizalimi adalah menghiburnya. Menghiburnya agar dia senantiasa bersabar. Karena pertolongan Allah itu akan datang dengan kesabaran. Dan itu disebutkan dalam hadis. Ya. Nabi SAW mengatakan, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa sungguhnya pertolongan itu akan datang bersama dengan kesabaran. Jadi hal pertama yang dibutuhkan dan kita harus kuatkan orang yang sedang terdolimi adalah dengan sabar, supaya dia sabar, kemudian diingatkan untuk muhasabah untuk introspeksi. Karena bisa jadi kezoliman yang dialaminya itu karena kesalahan yang pernah dilakukannya, ya. Sebab balasan kejelekan itu disebabkan oleh karena kejelekan yang serupa, begitu kan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, selain itu juga ya, kita mengingatkan kepadanya untuk banyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal pertama yang harus kita dahulukan gitu untuk menolong saudara kita yang sedang terzolimi. Nah, jadi diberi semangat dengan tetap sabar, introspeksi, muhasabah, dan juga istighfar. Nah, baik, berikutnya Ustaz, bagagaimana sih menolong saudara yang terzolimi ya dalam perkara harta atau nama baik, Ustaz? Menolong saudara kita yang terzolimi dalam perkara harta, kita bantu dia untuk menyelesaikannya, dalam artian misalnya hartanya diambil atau dirampas begitu. Nah, kita bantu dia untuk menyelesaikan masalah itu agar hartanya kembali kepadanya. Jadi kita bantu dia untuk mengurusinya, ya, atau bahkan kalau misalnya kita mengetahui pelakunya, kita datangi pelakunya, kita sampaikan kepadanya. Nah, kalau bisa secara langsung, ya baik, bagus. Ya, tapi kalau misalnya itu tidak memungkinkan, maka kita bantu melalui proses-proses yang lainnya yang memudahkan dia untuk bisa mendapatkan kembali hartanya. Nah, demikian juga terkait dengan nama baik. Adapun kalau misalnya hartanya sudah tidak ada, ya, ya kembali ke apa yang disampaikan sebelumnya, ya, kita kuatkan, kita beri semangat dia untuk tetap bersabar, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingatkan bahwa ya itu bisa jadi sebagai kafar, penghapus dosa-dosa. Nah, kurang lebih seperti itu, Allah alam. Maksud kemudian cara menolong saudara yang dizalimi tanpa menimbulkan fitnah yang baru, Ustaz. Baik. Seperti yang tadi saya singgung bahwa menolong orang yang terzolimi atau bab kezoliman dan menolong orang yang terzolimi ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Saya kutip dari pernyataan Imam Nawawi rahimahullah. Maka dalam hal ini yang harus kita perhatikan adalah mengetahui kalau saudara kita itu benar-benar terzolimi. Benar-benar terzolimi. Bukan dia berpura-pura terzolimi. Tapi kita pastikan, kita harus mengetahui kalau saudara kita ini benar-benar terzolimi dalam sesuatu. Ya. Kita harus ada ilmu tentang itu. Nah, karena sekarang ini kan banyak orang yang memanfaatkan keadaan gitu. Banyak yang modus, ya kan, karena memang ingin mendapatkan belas kasihan atau ingin mendapatkan sesuatu, akhirnya dia berpura-pura gitu sebagai orang yang terzolimi, harta saya ini apalah dan seterusnya. Nah, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan terlebih dahulu kalau saudara kita itu memang benar-benar terzolimi. Karena kalau tidak, ini bisa menimbulkan fitnah yang baru, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki kemampuan untuk menolongnya, ya. Bukan cenderung memaksakan diri. Harus memiliki kemampuan untuk itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak ada kekhawatiran terjadi sesuatu yang membahayakan diri kita. Ini juga perlu pertimbangan. Karena itu tadi, bisa saja ya niat kita baik, tetapi yang terjadi justru hal-hal yang tidak kita harapkan. Nah, jadi tetap diperhatikan ya, pertama pengetahuan kita, ilmu ya, bahwa saudara kita benar-benar terzalimi, kemudian kita punya kemampuan untuk menolongnya, kemudian tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, artinya aman dari bahaya lah, begitu. Nah, baik Ustaz, berikutnya bagaimana sih sikap ya kita jika yang berbuat zalim itu adalah orang yang mungkin terdekat kita sendiri, Ustaz? Kezaliman adalah kezaliman dilakukan oleh siapapun, ya, termasuk oleh ya kerabat kita, oleh saudara kita, oleh orang yang terdekat dengan kita. Artinya tidak boleh kita biarkan. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu sampai mengatakan lau anna Fatimata ya saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah itu mencuri perbuatan yang jelek, mencuri bagian daripada kezoliman. Seandainya Fatimah ini mencuri, tentu aku akan potong tangannya. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkannya, gitu. Tidak membenarkan, ya. Tidak membenarkan perbuatan itu. Jadi kalau kita melihat ada saudara kita ya, atau orang terdekat kita melakukan kezaliman, maka kita harus cegah dia. Dan ini juga dalam rangka merealisasikan sabda Nabi tadi yang isinya perintah agar kita menolong orang yang berbuat zalim. Unsur akhaka zaliman, tolonglah saudaramu yang melakukan kezaliman. Ya, kemudian dijelaskan kembali oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ada pertanyaan, ya kan, bagaimana menolong orang yang melakukan kezaliman? Kata Nabi, mencegah dia dari perbuatan zalimnya. Ya, apalagi saudara kita, apalagi orang yang terdekat kita, mungkin ada kemungkinan besar lah kita mampu untuk menahannya, mencegahnya, menyampaikan nasihat kepadanya kalau perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Nah, baik, para pendengar dimanapun Anda berada itu tadi, ya mungkin pertanyaan yang terakhir yang kita sampaikan ke Ustadz dan sudah beliau jawab dengan jelas dan semoga Anda juga memahaminya, barakallahu'alaikum ya. Baik, mungkin kita akhiri Ustadz ya pertemuan kita di kesempatan sore ini. Kita ucapkan insyaAllah ya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Allahu ta'ala alam insyaAllah. Ya, kita tutup, kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.